Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk malam ini kita buat mau'izah dari banyaknya musibah dan malapetaka yang terjadi seakan tiada henti berturut-turut bersambung satu demi yang lainnya. Tentunya ini mengingatkan kita bahwa Allah tidaklah menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan seisinya kecuali untuk tauhid dan ibadah kepadanya. Firman Allah, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kami tidak menciptakan langit dan bumi itu dan di antara keduanya sia-sia. Bukan sia-sia Allah ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Itu dugaan orang yang kafir, bahwa langit bumi diciptakan enggak ada tujuannya, sia-sia begitu saja. Di ayat lain Allah katakan, "Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq." Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya main-main. Bukan untuk main-main Allah ciptakan makhluk sebesar ini yang namanya bumi, makhluk yang sebesar ini yang namanya langit dan seisinya, bulan, matahari, bintang, dan yang lain-lainnya, gunung, laut, daratan, semuanya. Bukan main-main Allah ciptakan, bukan sia-sia. Namun agar hanya Dia yang disembah, dituhankan, ditaati, dan tidak dimaksiati. Itu tujuan besar penciptaan semua makhluk. Oleh karenanya, jika kemudian makhluk ini melanggar tujuan yang Allah kehendaki dari penciptaan mereka, murka Allah kepada mereka. Dan jika Allah marah, siapa yang mampu berlindung darinya? Nas'alullah al-afiyah. Kata Al-Allama As-Si'di rahimahullah, kemaksiatan karenanya merusak bumi. Karena bumi diciptakan bukan untuk itu. Dosa, kemaksiatan. Kemaksiatan mencabut segala kenikmatan yang Allah berikan dan menurunkan azab dan hukuman. Maka segala kejelekan, segala kerusakan, segala musibah yang terjadi di alam ini menyalahi normalnya, sehingga terjadi longsor, gempa, banjir, gunung meletus, dan semisalnya tsunami, nasallallahu alaihi wasallam. kecuali pasti karena ini ada penyalahan, menyalahi tujuan Allah ciptakan jin, manusia, langit, bumi, dan seluruh isi jagat raya ini. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau itu secara umum, secara khusus, begitu pula pada diri kita masing-masing. Segala kebaikan yang kita dapati, segala kenikmatan, sebabnya adalah tauhid, ibadah, ta'atullah, ta'atul rasulih. Segala kejelekan menimpa kita, musibah, sebabnya karena dosa dan kemaksiatan kita sendiri. Fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Sebabnya ulah tangan kalian sendiri, musibah turun. Dan masih terlalu banyak yang Allah ampuni, yang Allah maafkan masih terlalu banyak. Wa ya'fu an katsir. Dari sebagian yang kalian lakukan saja Allah peringatkan kalian dengan adanya bala dan musibah yang menimpa. Oleh karena itu perlu kita menyadari bahwa kemaksiatan, seperti kata Imam Ibnu Qayyim, hanya mendatangkan dampak buruk bagi orangnya, mencelakai dan merugikan kalbunya, jasadnya, merugikan dunianya, rusak, hancur, dan lebih dari itu akhiratnya, yang rinciannya la ya'lamuha illallah, hanya Allah yang maha tahu besarnya dan banyaknya dampak dari kemaksiatan itu. Di antara dampak-dampak kemaksiatan, yang pertama adalah diharamkannya seorang hamba dari ilmu nafi', dari ilmu yang bermanfaat. Diharamkan dari ilmu nafi', karena ilmu adalah cahaya yang Allah berikan dalam kalbu hambanya. Dan kemaksiatan memadamkan cahaya itu. Kata Syekhul Islam, Allah menghukum manusia karena dosa mereka adalah dengan dicabutnya hidayah dan diharamkan mereka dari ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Kata Dhahhak ibn Muzahim rahmatullahi alaih, ma min ahad ta'allama al-Qur'an thumma nasiyahu illa bidhambin yuhdithuh. Orang yang belajar Qur'an kemudian melupakannya pasti karena dosa yang telah dia perbuat. Kata Dhoha, karena Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat ulah kalian sendiri, perbuatan dosa kalian yang mendatangkan musibah. Dan masih banyak yang Allah ampuni. Kata Dhahhak, terlupakannya Quran menjadi salah satu musibah terbesar. Terlupakannya ilmu, diharamkannya ilmu, maka tidak barokah. Kalaupun ilmu itu ada, bisa dia pelajari, tapi hilang manfaatnya, hilang barokahnya, tidak menambah rasa takutnya kepada Allah, tidak menambah baik akhlaknya, tidak menambah kedekatannya kepada Allah, tapi semakin dia rusak dan jelek, orang awam lebih baik daripada dia. Wa ma'adzallah min dzalik. Yang kedua, maksiat pula penyebab diharamkannya hamba dari rizki. Artinya, pintu rizki terbesar, tidak ada yang mendatangkan rizki, mempermudah rizki, seperti dengan meninggalkan maksiat, takut kepada Allah. Adapun kufar, kalaupun dibukakan untuk mereka pintu-pintu rizki, sehingga banyak materi yang mereka miliki, semua itu tidak lebih dari yang Rasulullah katakan, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib." Fa innama huwa istidraj. Kalau kamu lihat Allah berikan dunia kepada hambanya, padahal si hamba maksiat terus kepada Allah seperti kufar, bahkan kekufurannya kemaksiatan tertinggi sudah. Maka ketahui itu adalah istidraj, diulur, diulur, diulur, diulur. Dibiarkan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sampai pada saatnya Allah ambil, Allah hukum mereka tiba-tiba di waktu tempat yang tidak mereka kira-kira, tidak mereka duga. Dan itu sangat menyakitkan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tiba-tiba hukuman Allah datang. Tidak ada peringatan bagi kufar. Diulur, diulur, dibiarkan, dibiarkan semakin jauh. Tiba-tiba kemudian azab Allah turunkan kepada mereka. Maka yang dikehendaki, walaupun kurang atau sedikit, tapi mencukupi dalam rizki. Oleh karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW ingatkan, di riwayat Imam Ahmad, disahihkan Al-Albani, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit tapi mencukupi, lebih baik dari yang banyak tapi melalaikan, membuat kamu lalai dari akhirat, jauh dari Allah. Mungkin banyak materi dunia yang kamu punya, tapi kamunya enggak sholat, melalaikan sholat, jauh kamu dari akidah, rusak imanmu, akhlakmu. Sedikit tapi mencukupi. Jelas kamu enggak mati kelaparan, Kamu gak sampai telanjang terbuka aurat. Kamu gak sampai ngemis-ngemis ke orang. Alhamdulillah. Qalla wa kafa. Yang jelas kemaksiatan dan dosa penyebab rizki itu diharamkan atas seorang hamba. Yang ketiga, kemaksiatan pula mengakibatkan urusan itu menjadi sulit segalanya, menjadi berat, seperti seakan tertutup, gak ada pintu yang terbuka baginya, seakan gak ada solusi yang dia dapati. Bagaimana dia inginkan kemaslahatan dan pintu kebaikan terbuka baginya, sementara semua itu di tangan Allah yang dia maksiati, yang dia berbuat dosa kepadanya. Oleh karena itu, takwa mempermudah urusan hamba dan memberi jalan keluar terbaik baginya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rizki baginya dari arah yang tidak dia sangka. Maka dosa membuat urusan seorang hamba semakin sulit. Dia merasa tertutup segalanya, tidak ada solusi, seakan tidak ada jalan keluar baginya. Merasa berat dalam menghadapi problematika kehidupannya. Yang keempat, kemaksiatan dan dosa mengharamkan ketaatan atau kelezatan ketaatan, kenikmatan ketaatan kepada Allah terharamkan dari seorang hamba. Sehingga kamu dapati merekanya malas untuk berbuat ketaatan. Gak ada semangat. Pasti karena maksiat. Kalaupun dia jalani, asal-asalan, males, gak semangat, tidak sempurna dalam pelaksanaannya, kenikmatan melakukan ketaatan kepada Allah telah tercabut darinya, tidak merasakan nikmatnya ta'ah karena maksiat. Pengaruh dosa kuat, bahkan ketaatan pun orang tidak merasakannya. Sebagian para ulama salaf katakan, terkadang aku terharamkan dari qiyamul lail, tahajud, sholat malam, karena dosa yang aku lakukan. Ini setelah mereka introspeksi, murojaah diri, muhasabah, mereka sadari, iya, dirinya telah berbuat ini, maksiat itu, karenanya terharamkan dari qiyamul lail, sholat malam, witir. Kalau itu sunnah, qiyamul lail terharamkan darinya, duhai kiranya orang yang ketinggalan sholat wajib fardu 5 waktu. Apa yang dia lakukan? Dosa apa yang dia perbuat? Hingga 5 waktu terlewat darinya. Ada salah satu dari sholat 5 waktu ini yang tidak dia kerjakan. Berjamaah di masjid. Terlewat begitu saja. Kalau sholat malam saja yang padahal itu sunnah. Bisa terlewatkan karena akibat dosa. Lah kalau yang terlewat adalah sholat fardu, yang wajib baginya 5 waktu. Seorang hamba harus bekerja keras, muhasabah pada dirinya, apa yang dia telah perbuat hingga diharamkan dari ta'ah, tidak mendapat semangat, tidak giat dalam ketaatannya kepada Allah, enggak ada himmahnya, enggak ada kesungguh-sungguhannya dalam menjalankan yang ta'ah, dan itu dampak maksiat. Dampak dari ketaatan yang cukup parah. Padahal karena itu kita diciptakan. Karena itu Allah mengadakan kita di alam dunia ini. Kemaksiatan pula mengakibatkan tertutupnya kalbu, hati. Nukitat fihi nuktatun sauda, ternodai di hatinya satu titik hitam. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasul katakan, innal abda idza akhta'a khati'an nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kalau seorang hamba bermaksiat, ternodai satu titik hitam dalam kalbunya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kalau dia bersegera tobat, istighfar, berbenah diri, kembali tersucikan kalbunya, bersih. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu. Kembali maksiat, kembali noda hitam itu. Kembali tambah maksiatnya, tambah nodanya. Itulah ar-ron yang Allah sebutkan, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Justru ternodai titik hitam dalam kalbu mereka karena perbuatan mereka maksiat. Kalau perokok, ternodai paru-parunya atau jantungnya karena nikotinnya atau yang lain. Sekali dia ngerokok, ada noda hitam di parunya. 2 kali, 1 pak, 2 pak, 10 pak. Semakin banyak noda-noda itu sampai menutupi paru-parunya. Rusak, tinggal kematian dia tunggu. Ini lebih dahsyat pengaruh noda hitam kemaksiatan itu di dalam kalbu. Kamunya akan gelisah. Kamunya akan tidak tenang. Tidak akan merasa lapang, dadamu terasa sempit. Kamunya akan sumpek, sedih, yang mengganggu kebahagiaan hidupmu. Dari dampak kemaksiatan pula adalah segala bencana ya yang terjadi di muka bumi. Allah katakan, fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing kami hukum, kami azab mereka karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim padanya kerikil batu-batu seperti kaum Lut. Karena perbuatan mereka sesama jenis saling menyenangi laki sama laki berhubungan ada cinta tidak wajar layaknya suami istri sehingga cemburu kalau melihat yang itu dekat sama yang lain. Dan lebih dari itu, dihancurkan oleh Allah. Allah katakan tentang mereka, وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرِ. Dan kalian lakukan kemungkaran itu di majelis-majelis kalian, kaum Lut. Artinya mereka tanpa malu, tanpa takut, berbuat itu terang-terangan di tempat-tempat perkumpulan mereka, di semacam, ya kalau sekarang seperti warung misalnya, atau apalah, tempat umum. Ta'tun fi nadikumul mungkar. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi, ditelan dalam bumi. Allah hujani mereka dengan bebatuan. Wa minhum man akhadathu shayhah. Di antara mereka ada yang diazab dengan suara kuat yang sangat dan menghancurkan gendang telinga mereka sampai mereka mati. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada pula di antara mereka yang ditenggelamkan ke dalam bumi di balik buminya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Wa minhum man aghraqna, ada pula di antara mereka yang ditenggelamkan di dalam lautan seperti Fir'aun dan yang bersamanya. Ditenggelamkan dalam bumi termasuk seperti Qarun. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Dan Allah sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka sendiri yang zalim pada dirinya. Diingatkan oleh Rasulnya, diingatkan oleh Nabinya, dinasehati, diperolok-olokkan, diingatkan, ditentang, dimusuhi. Apa yang terjadi pada mereka adalah ibrah bagi umat ini agar tidak terjadi pada mereka apa yang terjadi pada umat terdahulu. Maka jangan berbuat sesuatu seperti yang telah mereka perbuat. Di hadis Tirmidzi dihasankan Albani dari Imran bin Husain, Rasulullah katakan, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhf." Di umat ini pun akan terjadi khasf, ditelan oleh bumi, wa maskh, dirubah ciptaannya, wajahnya. Waqaf, dan akan dilempari mereka. Qala rajul, seseorang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wa matadzaka, kapan itu terjadi, bila mana? Maka Rasul jawab, idza dhaharatil qainatu wal ma'azif wa syuribatil khumur. Itu terjadi jika telah marak di antara kalian qainat, para penyanyi-penyanyi wanita penghibur dengan gaya dan gerakan-gerakannya yang begini begitu, marak di kalian. Wal ma'azif, dan alat-alat musik tentu mengiringinya, dan diminum khamr itu, minuman keras, menjadi lumrah dan biasa, mabuk-mabukan, pesta. Allah telah mengingatkan, afa aminal ladzina makaru sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun, dalam An-Nahl. Apakah merasa aman orang-orang yang berbuat makar jelek kalau-kalau Allah menenggelamkan mereka di dalam bumi, atau datang azab kepada mereka dalam keadaan mereka tidak sadari? Di luar dugaan mereka, seorang bapak baru juga mengantar anaknya ke seberang sana. Dia kembali melewati jembatan, tiba-tiba terjadi gempa Palu, tsunami, susulan. Baru dia letakkan anaknya di sana, baru dia hanya melewati jembatan, noleh sudah hilang. Di luar yang kalian duga, azab Allah. Di luar nalar dan perhitungan manusia. Nas'alullah al-ismah wal-afiyah wassalamah. Tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba kecuali taubatnya, istighfarnya kepada Allah, amal solehnya, akhlak baiknya, tauhidnya terutama kepada Allah, dan islah, membenahi keluarganya, masyarakatnya, dakwah kepada mereka. Karena tidak cukup kesolehan pada dirimu sendiri. Ummu Salamah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayuhlikunallah wa fina salihun. Apa iya Allah akan binasakan kita, sementara di kita, di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh pada dirinya? Saleh. Qala na'am idza kathural khabath. Iya, Rasul katakan, ketika telah dominan pada kalian al-khabath, kejelekan yang ditafsirkan dengan banyaknya zina dan terlahir anak di luar nikah, marak menjadi hal yang lumrah di masyarakat, seperti sesuatu yang biasa, wajar. Namanya anak muda ya gaul sama temannya yang lain jenis. Bahkan di antara mereka akan merasa canggung dan aib, merasa malu kalau putrinya sudah gede, gadis belum juga punya pacar. Merasa aneh dan sesuatu yang ganjil. Kejelekan ketika merata, kemaksiatan ketika itu mendominasi masyarakat. Kathurul khabath. Tidak cukup kesolehan pada diri seseorang kalau dia tidak membenahi masyarakatnya, tidak berdakwah, tidak bernasehat semampu yang dia bisa lakukan dengan ilmu, dengan dakwah. Kemaksiatan kepada Allah, dosa yang dilakukan menyebabkan seorang hamba itu jadi hina di hadapan Allah, enggak ada nilainya, tidak berharga. Kalau sudah dia hina di hadapan Allah, enggak akan ada yang memuliakannya. Faman yuhinillah fama lahu min mukrim. Enggak akan ada, jangan harap orang akan menghormati dia, memuliakan dia. Kalau Allah sudah hinakan, dan itu akibat dosa, akibat maksiat. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ dalam surat Al-Hajj. Yang Allah hinakan, enggak akan ada yang memuliakannya, enggak akan ada yang menghormatinya, dan Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Di dalam sebuah athar disebutkan, fala ikrama a'la min ikramillahil 'abd ala syukrihi. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi bagi seorang hamba dari kemuliaan yang Allah berikan padanya dengan bersyukur kepadanya. Wala ihana awdha' min ihanatihi ala kufri. Dan tidak ada penghinaan yang lebih rendah, lebih hina ketika seorang hamba kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan oleh Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah rahimahullahu taala al-Syekh. Maksiat mengakibatkan wahsyah antara hamba dengan Rabb-nya. Wahsyah. Wahsyah itu perasaan liar. Kamu saja, misalnya terjadi sesuatu crash dengan orang tuamu, kamu mempertahankan apa misalnya, naudzubillah, tapi seandainya sebagai contoh saja, kamu cekcok sama ayahmu, abahmu atau umikmu. Akhirnya kamu kesal, jengkel, umikmu tambah jengkel, abahmu tambah marah. Terjadi kerenggangan akhirnya. Ketemu jadi gak enak, serba gak enak. Bagaimana kamu seatap, serumah. Bertemu ini serba dipenuhi rasa malu, gak enak, perasaan kif. Yang biasanya mesra, ramah, akrab, harmonis, hangat suasana keluarga. Ini hilang. Karena cekcok tadi misalnya. Itu antara kamu dengan orang tuamu. Kif itu antara kamu dengan Allah Rabbul Alamin. Wahsyah. Kamu merasa salah, kamu merasa ada jarak jauh dari Allah, liar. Kalau itu jinak, dekat, enak. Kamu dekat kuda atau sapi yang jinak, kamu dekat, kamu tunggangi, kamu usap-usap, diam dia, jinak. Tapi kalau itu sudah liar, kuda liar dari hutan sana, sapi banteng liar, jangan coba-coba kamu dekati, kamu tunggangi, dia akan marah dan berontak untuk mentalkan kamu, bahkan dia tanduk dan seterusnya. Liar, hilang kedekatan dan hangatnya hubungan dekat, kebaikan akibat maksiat, dosa, wahsyah dialami oleh seorang hamba ketika dia jauh dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan mengakibatkan penyakit umat terdahulu akan jatuh menimpa ke umat ini pula. Di dalam hadis Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, di riwayat Tirmidzi dihasankan Albani, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah merangsak masuk ke kalian penyakit umat-umat terdahulu, al-hasadu wal-baghdha, yaitu hasad, iri dengki atas kebaikan yang diperoleh saudaramu, tidak kamu peroleh, wal-baghdha, dan saling benci, saling bermusuhan, saling berseteru, yang ini menyalahkan itu, yang ini menyalahkan ini benci ini benci itu, ini bermusuhan dengan ini, yang ini bermusuhan dengan itu. Penyakit umat terdahulu. Wahiyal haliqah, Rasul katakan, dan itu memangkas habis. La aqulu tahliku sya'ar walakin tahliku din. Tidak aku katakan itu memangkas rambut, tetapi ini memangkas agama. Kalau rambut dipangkas jadi gundul habis. Ini penyakit umat terdahulu, hasad, saling benci, saling bermusuhan, memangkas agamamu akibat dosa, akibat maksiat. Di riwayat Abu Dawud, disahihkan Al-Albani dari Abu Bakrah Rasulullah katakan, ma min dhambin ajdaru an yu'ajjilallah li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yadkhiruhu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih dipercepat hukumannya di dunia ini, plus belum lagi hukuman yang Allah simpan baginya di akhirat, dari dosa baghi, melampaui batas, zalim pada hak orang lain, darahnya, kehormatannya, atau itu harta bendanya yang dimiliki, kamu zalimi. Dan memutuskan silaturahmi. Dua ini dosa yang paling cepat diturunkan hukuman dan azab karenanya kepada orangnya. Bukan hanya itu, kalau itu di dunia, di akhirat pun azab yang Allah siapkan bagi mereka. Demikian pula semakna dengan itu, riwayat Hakim dan juga disahihkan Al-Albani dari Abu Hurairah, Rasulullah katakan, sayusibu ummati da'ul umam. Penyakit umat-umat terdahulu akan menimpa umatku ini. Qalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Apa ya Rasulullah penyakit umat terdahulu itu? Qala al-ashar. Al-ashar ditafsirkan kufrun ni'mah, mengkufuri kenikmatan, mengingkarinya yang telah Allah berikan. Wal-batar dan al-batar, berlebihan, lupa daratan karena banyaknya kenikmatan dan materi dunia yang Allah berikan padanya. Bator. Wattakathur, dan banyak-banyakan mengumpulkan dan menambah harta. Wattanajush fid dunya. Wattabaghut wattahasud, dan saling benci, saling memusuhi, saling hasad. Hatta yakunal baghi, sehingga orang bisa melampaui batas dengan semua itu. Bisa sampai karenanya membunuh, bisa sampai karenanya berdusta, bisa karenanya sampai mengada-ngada, bisa sampai karenanya namimah, bisa sampai karenanya ghibah. Semua ini melampaui batas. Karena adanya tahasud, saling hasad, dan tabaghut, saling memusuhi, saling benci. Penyakit umat terdahulu. Rasul katakan ini sebagai tahdzir. Seorang yang punya iman gak akan rela, gak akan ridho penyakit ini ada pada dirinya. Gak akan membiarkan. Dia akan berjihad, memerangi dan berusaha bagaimana ini bersih dari dirinya. Gak akan dia biarkan. Gak ridho dia, gak akan tenang. Ada padanya penyakit umat terdahulu yang karenanya umat-umat itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan. Ditenggelamkan di lautan, ditenggelamkan ke dalam bumi. Teriakan yang melengking dan kuat. Dihancurkan masing-masing. Ini penyakit mereka. Yang itu juga akan menimpa umat ini seperti yang Rasul SAW sebutkan. kemaksiatan pula mengakibatkan terhapusnya barokah dalam segalanya, barokah umur, barokah rizki, barokah ilmu, barokah amalan, semuanya. Oleh karena itu, Allah katakan, wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau saja mereka istiqamah di atas jalan yang benar, akan kami berikan air kepada mereka, ghadaqa, air yang sejuk, air yang segar, menyehatkan, barokah. Kalau mereka istiqamah, taat kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka akibat ulah kemaksiatan mereka, dosa mereka, sehingga terharamkan dari barokah langit, terharamkan dari barokah bumi, usia mereka enggak barokah, amalannya enggak barokah, rizkinya enggak barokah, sehingga banyak penyakit, banyak ini itu. Orang-orang dahulu, rahmatullah alaihim, barokah sedikit, tapi produktif. Lihat A'imah, Nawawi berapa usianya? Meninggal muda, sekitar 36 tahun, rahimahullah. Tapi lihat karya-karyanya, Syarah Nawawi, Syarah Al-Muhadzab, Tahdzibul Asma wal Lughat, dan barokah dimanfaatkan oleh umat ila yaumikum hadza. Al-Hazimi, Imam Muhaddits, meninggal di usia muda belia. Ada yang menyebutkan enggak sampai usia 30 tahun. Tapi karya-karyanya bermanfaat, barokah. Segalanya barokah. Tapi karena kemaksiatan dan dosa, hilang barokah. Usia enggak jadi barokah. Sekian lama dia enggak dapati apa-apa. Ilmunya enggak barokah, tidak bermanfaat baginya, tidak membenahi dirinya, tidak menambah ketaatannya, tidak membuat keikhlasan pada dirinya, hilang barokahnya. Semua ini dampak dari dosa, dampak dari maksiat. Hanya mengundang keburukan dan keburukan. Satu kejelekan mendatangkan kejelekan yang lainnya. Dan itu syu'mul maksiat. Kejelekan maksiat tajur ila ukhtiha. Sebagaimana ketaatan pun barokahnya menyeret ketaatan yang lain. Kamu berbuat satu kebaikan, terkondisikan untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Dari satu kebaikan ini kamu lakukan kebaikan yang lainnya terus. Begitu pula maksiat, satu dosa nyeret kamu ke dosa yang lain. Dosa yang ini datangkan kepada kamu dosa yang berikutnya. Dan begitulah. Kalau saja seorang hamba mau bermuhasabah pada dirinya, Kata Imam Al-Qahtani rahimahullah dalam Nuniyahnya, wa idza khalauta biribatin fi dhulmatin wa nafsu da'iyatun ila tughyani. Kalau kamu sendirian, enggak ada yang lihat manusia, gelap, lampu mati, malam, wa nafsu da'iyatun ila tughyan, dan jiwamu mengajak-ngajak untuk maksiat. Entah tanganmu kemana, apa yang dia lakukan. Gelap. Dan tidak ada yang tahu manusia. Fastahi min nadharil ilah wa qullaha. Maka malulah kamu kepada Allah yang selalu melihat dan mengawasimu. Katakan kepada jiwamu, innalladhi khalaqadh-dhulama yarani, bahwa yang menciptakan kegelapan ini, Allah, selalu melihatku, selalu mengawasi aku, untuk kemudian tercegah dan berhenti dari kemaksiatannya. Itu mungkin sebagian dari beberapa dampak dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan dengan ini, bahwa kita pun tidak ada jaminan azab mengintai dan ada di sekitar kita sebab-sebabnya. Dari maraknya kemaksiatan dan dosa, dzunub wal ma'asi, kita pun dekat gunung, kita pun tidak jauh dari laut, gempa, longsor, gunung meletus, semuanya mungkin terjadi. Nas'alallah al-afiyah, Allahumma sallim sallim. Wal ma'sum man asamahullah, yang selamat hanya yang Allah selamatkan, yang terlindungi hanya yang Allah lindungi. Banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah. Kuatkan dan benahi tauhid kita. Semangatlah dalam ibadah kepada Allah, istighfar, taubat, banyak-banyak istighfar. Rasul sendiri lebih dari 70 atau 100 kali beristighfar dalam tiap harinya. Tidak kalah pentingnya dari itu semua, luangkan sedikit beberapa yang Allah berikan padamu dari rizkinya untuk saudara-saudara kita, muslimin, muslimat, yang sedang mengalami kesulitan, musibah menimpa mereka di Palu, Donggala, Lombok dan yang lain sebagainya. Sedekah, dan Rasul katakan was-shadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Agar kita pun terselamatkan dari bala wal musibah. Selain karena itu memang kewajiban yang Rasul ajarkan kepada kita. Wallahu fi aunil abd, ma kana al abd fi auni akhih. Allah selalu menolong hambanya jika hambanya selalu menolong saudaranya. Wa man yassara mu'siran yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, apalagi itu saudaramu mukmin, mukminah, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Wa mana qasad sadaqatun min mal, dan sedekah tidak akan mengurangi hartamu. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.